Tak pernah mereka bayangkan terlahir begitu. Tak sama seperti orang yang lain. Mereka selalu merasa telah kecewakan. Dia pun tak inginkan seperti itu. Ulurkan tangan dan hati, rangkul untuk tenangkan hati, agar mereka merasa sempurna. Andai saja yang dia rasakan terjadi pada kalian, terlahir dengan yang tak sama, mungkin kau tak menerima. Mereka manusia biasa yang inginkan rasa cinta. Jangan pandang sebelah mata, karena kita sama-sama. Tak pernah mereka bayangkan terlahir begitu. Tak sama seperti orang yang lain. Sama-sama.